Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adhani Allahu iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para wali santri dan para asatidzah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah taala yang anugerahkan kepada kita segala nikmat dan karunia-Nya dan telah membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya hingga kita selalu dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dan kita bisa sama-sama melaksanakan amalan ibadah puasa dan kita bisa berkumpul bersama dalam majlis yang mulia ini. Seperti disampaikan tadi tentang bagaimana kita membentengi keluarga dari bahaya radikalisme, terorisme. Tentunya ini bahaya laten yang kita harus selalu waspada. Jangan sampai terkena pada diri kita ataupun pada generasi kita. Kalaupun kita ini tidak terkena, kita bersyukur pada Allah. Namun kalau kita tidak waspada, bisa juga mengena pada anak keturunan kita wal'iyadzubillah. Pertama kita lihat dulu berita yang datang dari Nabi SAW mengenai apa yang terjadi pada akhir zaman ini. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina yaday sa'ah sinuna khadda'at yutahamu fiha al-aminu wa yutamanu fiha al-muttahamu wa yantiqu fiha ar-raybidah. Qalu wa mar raybidah ya Rasulullah? Qala as-safihu yantiqu fi amril 'ammah. Disebutkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dia adalah Abu Hamzah Anas ibn Malik Al-Ansari. Dia mengatakan bahwa telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa menjelang datangnya hari kiamat ada masa-masa yang penuh tipu daya, sehingga pada masa-masa itu orang-orang yang terpercaya dia dituduh pendusta, dan orang-orang yang pendusta dia dituduh orang atau dianggap orang terpercaya, dan ketika itu berbicara ruwaibidah, ketika itu mereka para sahabat tanya, apakah itu ruwaibidah ya Rasulullah? Dia adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang safi, tidak mengerti ilmu, namun ia berbicara dalam segala urusan layaknya orang yang pandai. Demikian pula beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita dalam hadis, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakhruju fi akhiriz zaman qaumun ahdasul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulil bariyah yaqra'una alquran la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmun rami min ar-ramiyah. Artinya, akan muncul di akhir zaman orang-orang yang mereka masih muda umurnya, pendek akalnya. Mereka mengatakan dengan ucapan manusia terbaik, mereka membaca Al-Quran, namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka telah keluar dari agama Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya. Siapakah mereka yang dimaksudkan ini? Hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, yang dimaksudkan ini adalah mereka orang-orang radikal, kelompok teroris yang telah membuat fitnah besar di dalam agama ini. Dari awal kemunculannya hingga sampai saat ini, mereka adalah orang-orang yang telah merusak nilai keagungan nilai Islam. Mereka telah mencoreng Islam yang begitu indah, sempurna, dan membawa rahmat bagi seluruh umat, bagi seluruh alam semesta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah menyampaikan tentang hal mereka, di mana dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Mereka itu adalah anjing-anjing neraka. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Sampai tiga kali beliau mengulang. Haula'i syarun qatala kutilu tahta adimis sama. Mereka adalah sejelek-jelek mayat yang terbunuh di kolong langit. Wa khairu qatala kutilu tahta adimis sama alladhi qatalahum haula. Adapun sebaik-baik mayat adalah mereka yang terbunuh atau yang dibunuh, yang dibunuh oleh mereka para teroris. Hadis yang agung ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita dalam bentuk kecaman terhadap mereka para pelaku teroris, ya, para pelaku teror atau dari kalangan terorisme yang muncul di dalam kehidupan ini, menggambarkan mereka seperti anjing-anjing neraka dengan ucapan mereka adalah anjing-anjing neraka. Karena sungguh hadirinya dimuliakan Allah, tidak jauh halnya sebagaimana anjing yang akan terus mengintai mangsa buruannya, demikian mereka tidak membuat tenang kehidupan manusia. Jangankan orang-orang kafir, mukmin sendiri terusik. Lihatlah dalam sejarah, siapa kiranya pembunuh Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu an? Dia adalah Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, seorang yang berasal dari Teheran, Iran. Dia pura-pura Islam, menyusup di tengah-tengah muslimin, dan dia mencari kesempatan. Ketika dapatkan kesempatan pas di belakang Khalifah Umar Ibn Khattab yang sedang memimpin sebagai imam salat, dia lancarkan niat jahatnya hingga terbunuhlah Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Walaupun ini orang juga diringkus, ditangkap para sahabat dan dibunuh, dan saat ini kuburnya orang ini diagung-agungkan di Iran sebagai pahlawan bagi mereka, padahal ini adalah mayat paling buruk di kolong langit, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sebaik-baik mayat di kolong langit, mayat yang dibunuh oleh mereka para teroris. Coba lihat lagi siapa pembunuh Khalifah Utsman Ibni Affan radhiyallahu an. Dia adalah gerombolan yang dipimpin Abdullah bin Sabah al-Yahudi dari Son'a. Ia pura-pura Islam datang ke Madinah, namun ia punya pemikiran yang menyimpang. Ia tampil seakan-akan sosok pahlawan yang peduli dengan rakyat lemah, ingin membela hak mereka, menyoal kebijakan khalifah, dan menuduh dengan berbagai tuduhan jelek kepada khalifah. Namun di Madinah dia tidak berhasil, karena banyak ulama hidup di Madinah. Ia kembali menuju ke arah timur, yang di sanalah ia dapatkan orang-orang radikal dan mudah menerima virus yang ia tularkan dari pemikiran-pemikiran sesat. Maka dia dapatkan orang-orang yang setipe dengannya dan menerima ajakannya, hingga singkat waktu ia berhasil menggalang kekuatan dari daerah Irak, Iran, sampai ke Mesir, yang kemudian dengan kekuatan yang dia dapatkan lebih kurang 6.000 orang bersamanya bergerak menuju Madinah guna mengepung kediaman Khalifah Utsman Ibni Affan radhiyallahu an, menuntut untuk dia turun dari jabatannya. Namun apa yang terjadi, hadirinya dimuliakan Allah? Kekacauan yang terus berlangsung di tempat kediaman khalifah ini membuat para sahabat yang masih hidup resah, tidak nyaman, dan minta izin kepada khalifah untuk membereskan kelompok yang datang ini. Namun Khalifah Utsman tidak mengizinkan mereka untuk memeranginya, karena tidak ingin terjadi tumpah darah di Madinah. Maka ketika mereka diminta untuk mundur, para sahabat ini segera, mereka orang-orang yang mengadakan kudeta ini, masuk ke dalam rumah khalifah. Singkatnya mereka berhasil membunuh Khalifah Utsman Ibni Affan radhiyallahu an. Pemikiran mereka terus hingga di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Siapa pembunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib? Seorang bernama Abdurrahman ibni Muljim. Dia dulu direkomendasikan oleh Khalifah Umar untuk mengajarkan Al-Quran di Mesir. Namun ingat hadirin yang dimuliakan Allah, dia terkena pemikiran sesat dari kelompok teroris Khawarij ini, sehingga ia pun tercemar pemikirannya, dan ia pun ikut apa yang dimaukan para teroris, hingga ia justru menjadi tokoh pembunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Lihatlah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau deretan orang-orang yang terbaik dari umat ini setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, mereka juga menyatakan halal darahnya, kira-kira bagaimana dengan muslimin di zaman kita ini? Itulah mereka yang beliau katakan akan muncul di akhir zaman, orang-orang yang masih muda umurnya namun dangkal akalnya. Mereka memang mengatakan dengan apa yang diucapkan manusia terbaik Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka baca Al-Qur'an, namun bacaan Qur'an tidak melewat tenggorokan mereka, apalagi sampai hatinya. Mereka tidak paham apa yang dibacanya dalam Al-Qur'an, hingga mereka salah memahami, akhirnya salah mereka dalam mengamalkannya. Akibatnya hadirinnya dimuliakan Allah, mereka menuai kerugian dunia. Mereka juga menuai kerugian kelak di akhirat. Di dunia mereka tersesat. Kalaupun mereka itu terbunuh di muka bumi ini, maka sungguh kata Rasulullah SAW, sejelek-jelek mayat di muka bumi mayat mereka, mayatnya para teroris. Adapun orang-orang yang mereka bunuh, termasuk dari sebaik-baik mayat di kolong langit. Karenanya ini bahaya besar. Mereka dikatakan oleh Allah Ta'ala, Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Nabi, maukah aku beritakan pada kalian tentang orang-orang yang paling rugi dalam amalannya? Siapakah dia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah orang-orang yang telah sesat dalam hidupnya mereka di dunia. Namun wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap mereka telah berbuat sebaik-baik amal. Karenanya Allah peringatkan kepada kita semua, hati-hati dan waspada dari ideologi yang sesat, dari pemikiran yang sesat dalam pemahaman agama. Karena sungguh kata Allah dalam firman-Nya, "Falyakhdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hati-hatilah kalian wahai kaum mukminin. Waspadalah kalian terhadap mereka, orang-orang yang menyelisihi dari urusan Allah dan Rasulnya, menyelisihi petunjuk Allah, menyelisihi petunjuk Rasulnya. Antusibahum fitnah, mereka akan ditimpa fitnah, yakni kesesatan akan menimpa mereka. Ausibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa azab yang pedih. Allah ingatkan ini kepada kita mukminin supaya kita hati-hati Dan dari ayat ini hadirin yang dimuliakan Allah, kita dapatkan faedah besar. Sebab apa muncul pemikiran radikal ini? Sebab apa muncul pemikiran terorisme ini? Tidak lain karena mereka adalah bodoh, tidak mengerti dalam perkara agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kebodohan mereka tentang ajaran Islam membuat mereka gampang disesatkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam waktu yang singkat ini ingin kami sedikit memberikan nasihat pada diri dan keluarga dan juga para jamaah, para wali santri semuanya. Di satu sisi kita bersyukur kepada Allah, kita semua dapati anak-anak kita belajar agama dengan pelajaran-pelajaran yang sungguh, semua kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan sungguh hati kita semua tersentuh dan terkerenyuh mendengar bacaan ayat Al-Quran yang dibacakan ananda kita. Itulah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang kita rasakan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang kami sampaikan di sini dalam rangka membentengi keluarga dan anak-anak kita, generasi kita, dari bahaya terorisme. Langkah yang pertama, hendaknya kita sebagai orang tua memberikan penjelasan tentang metode yang benar dalam memahami agama Islam ini. Sebab kesalahpahaman terhadap Islam akan berbalik 180 derajat. Yang diinginkan kebaikan, dapatnya adalah petaka, kerusakan yang muncul. Padahal Islam tidak mengajarkan untuk kita melakukan tindakan kedzaliman. Bahkan Islam datang menjaga 5 perkara yang darurat, 5 perkara yang paling utama. Islam menjaga agama, sehingga Allah turunkan Islam dalam bentuk yang sempurna, sempurna, dan Allah jaga kesempurnaannya. Allah turunkan Al-Quran dan Allah utusannya guna menjelaskan Al-Quran dan mempraktekannya, sehingga kita pun bisa mendapatkan kesempurnaan dalam bentuk amalan dan ajaran. Islam yang kedua menjaga akal-akal kita, sehingga diharamkannya oleh Allah minuman khamr, narkoba, dan yang semisalnya yang merusak akal manusia. Islam juga datang menjaga darah kita, sehingga diharamkan ditumpahkannya, diharamkan membunuh tanpa alasan yang benar. Yang keempat, Islam datang juga menjaga kehormatan kita, sehingga diharamkan kita merusak kehormatan saudara kita, walaupun hanya ghibah, membicarakan saudara kita, ngerumpi istilahnya, itu sudah dilarang. Bahkan Allah menggambarkan seperti kita makan bangkai saudara kita karena buruknya perbuatan ghibah ini. Yang kelima, Islam juga datang menjaga harta kita, sehingga diharamkan kita untuk merampas atau mengambil harta saudara kita dengan alasan yang tidak benar. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, nilai-nilai yang agung ini telah dilanggar oleh mereka, kelompok teroris. Mereka tidak menghiraukan harta kaum muslimin, Mereka tidak menghiraukan nyawa muslimin. Mereka tidak menghiraukan kehormatan muslimin. Bahkan mereka telah menodai kehormatan khulafa ar-rasyidin dengan menuduh tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Dan mereka telah merusak agama. Lihatlah apa yang mereka lakukan. Ini adalah bahaya besar. Sehingga Allah ingatkan kepada kita orang tua, hati-hati dan waspada terhadap ideologi mereka. Dan sekarang yang mengancam anak generasi kita, anak-anak kita, bukan ideologi terorisme, bukan hanya terorisme semata, radikalisme, namun juga liberalisme, komunisme. Ini semua juga bahaya laten yang akan mendangkalkan pemahaman terhadap agama dan merusak agama itu sendiri. Maka hadirinnya dimuliakan Allah, kalau kita tidak bisa memberikan penjelasan tentang metode yang benar di dalam memahami agama Islam ini, sungguh akan salah paham anak-anak kita terhadap Islam. Seperti yang terjadi sebagian muslimin, mereka menjadi ragu dengan Islam atau menjadi antipati dengan Islam, benci dengan Islam, benci dengan sunnah, disebabkan mereka tidak paham. Apalagi citra Islam dirusak oleh kelompok teroris dengan mengenakan pakaian berhijab, pakaian bercadar, dengan pakaian atribut jenggot, dengan jubah. Mereka melakukan peledakan padahal mereka sebelumnya tidak pernah tampil seperti itu. Ya, ini adalah bentuk perusak-perusak agama. Sehingga kami ingatkan kepada orang tua wali santri seluruhnya dan juga kepada aparatur negara tentunya, waspadalah, jangan gegabah. Karena tidak semua cadar itu teroris. Walaupun teroris ada oknumnya yang bercadar ataupun berjenggot, berjubah. Karena itu adalah aslinya ajaran Islam. Laki-laki disunnahkan piara jenggotnya. Wanita diperintahkan menutup auratnya, berhijab dengannya. Adapun kalau mereka para teroris kemudian menggunakan hal yang seperti ini untuk melakukan tindakan teror, maka yang salah bukan Islamnya, tapi dialah orang-orang yang keliru dalam memahami Islam. Sehingga Rasulullah SAW menggambarkan mereka walaupun membaca Al-Quran, namun mereka telah keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Saking kuatnya anak panah itu, dia lajunya melesat sampai tembus dan keluar dari buruannya. Begitupun hulu yang mereka ada pada teroris, kelompok teroris, hulu berlebihan dalam memahami agama sampai mereka terbawa keluar dari pengajaran agama yang benar. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita akibat dari kita tidak mengerti agama dengan pemahaman yang benar tidak akan menjadikan mulia tapi justru menjadikan hina. Beliau sampaikan dalam hadisnya, wa ju'ilad dhillatu was-sighar was-sagharu ala man khalafa amri, dan dijadikan kerendahan, kehinaan bagi orang-orang yang menyelisihi ajaranku, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kami mengajak kepada segenap wali, dari wali santri dan juga kepada hadirin wal hadirat, marilah kita kembali kepada generasi yang terbaik dari umat ini, yang telah dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam siapakah mereka. Beliau menyampaikan, khairun nas qarni summalladzina yalunahum summalladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian orang-orang yang datang sesudah mereka, kemudian yang datang sesudah mereka. yakni generasi para sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Perhatikan kebaikan mereka disaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat hadirin, ajaran terorisme ini bukan sekarang baru muncul, tapi di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, di zaman Khalifah Utsman ibni Affan, itu sudah ada mereka. Dan kelompok itu mereka tersendiri, tinggal mereka di Harura, tempat tersendiri. Mereka memisahkan diri dari Khalifah Ali bin Abi Thalib karena mereka telah mengatakan, menganggap Ali bin Abi Thalib telah kafir. Bayangkan. Sehingga ketika Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma minta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi mereka, menasihati mereka, dan ketika sampai di tempat mereka, Abdullah ibni Abbas, apa yang beliau sampaikan? Pertama dia tanya, adakah di antara kalian ini satu saja dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka semua diam. Lihat hadirin, di zaman itu masih banyak para sahabat, namun tidak satu pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bergabung dengan kelompok teroris yang memisahkan diri dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jelas dan tegas apa yang disampaikan Rasul SAW, bahwa sebaik-baik generasi-generasi beliau, kemudian para tabi'in, karena ternyata tidak ada dari para sahabat bergabung dengan mereka ketika muncul awal fitnah ini. Sehingga kembalilah kita kepada apa yang telah ada mereka di atasnya. Sungguh hadirinya dimuliakan Allah. Yang kedua, kami mengajak para wali santri dan seluruh jamaah kaum muslimin muslimat untuk kembali kita merujuk pada pemahaman yang benar dalam beragama ini, kepada pemahaman salafus salih, apa yang telah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, karena sungguh mereka ada tempat rujukan bagi kita. Dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau telah menuturkan bahwa Nabi SAW telah berpesan, memberikan nasihat kepada seluruh para sahabat ketika itu. Yang diantara ucapan beliau, inna umayya'is minkum fasayara ikhtilafan kasira. Sungguh siapa yang hidup diantara kalian, pasti dia akan melihat perpecahan, perselisihan banyak terjadi pada umat ini. Lalu apa yang beliau sarankan? Ketika petaka muncul, fitnah besar timbul, beliau mengingatkan kepada kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasidin al-mahdiyin. Kalian hendaknya pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasidin yang terbimbing, yang mendapat petunjuk. Tamassaku bihi, kalian pegang teguhlah dengannya. Addu alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi gerahammu. Yang ketiga juga kami ajak kepada para jamaah semuanya, muslimin muslimat, para wali santri, agar kita menyadari bahwa jalan yang selamat adalah metode beragama yang sudah ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Sehingga beliau mengatakan tentang golongan yang selamat dari sekian banyak golongan yang terjadi pada umat ini, beliau menyebutkan bahwa sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina, umatku ini akan terpecah dari 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahida, semua mereka di neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu? Yang satu itu beliau menegaskan, hiya al-jama'ah. Jama'ah. Apakah jama'ah ini adalah jama'atul jihad? Apakah jama'ah ini jama'atul ansarut tauhid? Apakah jama'ah ISIS? Apakah jama'ah al-qaida? Apakah Islam jama'ah? Bukan. Jama'ah itu yang beliau maksudkan adalah man kana mislu ma'ana alaihi liyama wa ashabi. Dialah orang yang seperti apa yang aku ada padanya dan para sahabat-sahabatku. Itulah yang dimaksudkan. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita juga orang tua, di samping memberikan penjelasan tentang metode yang benar terhadap generasi kita, keluarga kita, anak-anak kita tentang pemahaman Islam, yang kedua, kita harus menjelaskan pemahaman yang benar kepada anak-anak kita tentang perkara jihad. Karena sungguh hadirin yang dimuliakan Allah, jihad ini amalan yang agung di dalam Islam. Jihad adalah amalan yang sangat mulia. Namun kalau keliru dalam memahaminya, akan membawa pada kerugian dan kebinasaan. Lihatlah apa yang terjadi. Jihad yang didengungkan oleh mereka, kelompok radikal ini, kelompok teroris ini, mereka menyeru kepada jihad, jihad, jihad. Jihad di Afghanistan, jihad di Irak, jihad di Suriah, dan berbagai tempat yang lainnya. Bahkan jihad di Indonesia, kata mereka. Namun siapa yang mereka perangi? Jihad mana yang mereka jalani? Sungguh itu bukan jihadus syar'i. Lihat firman Allah, bahwa dalam jihad yang diperangi adalah orang-orang kafir. Seperti Allah katakan dalam firman-Nya surat At-Taubah, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizya an yadin wa hum saghirun. Allah berfirman, perangilah mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, juga tidak beriman kepada hari akhir, tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, dan tidak mengharamkan apa yang haramkan Rasulnya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, dari kalangan orang-orang yang Allah telah berikan kepada mereka Alkitab, hingga mereka itu tunduk dan mau membayar jizyah dalam keadaan mereka hina. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita memerangi orang-orang kafir. Tapi yang diperangi teroris siapa mereka? Ternyata orang-orang yang mereka anggap kafir menurut keyakinan mereka, bukan kafir menurut syariat. Kesalahannya di sini, hingga persis seperti yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang mereka dalam jihadnya. Yaktuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awsan. Mereka justru memerangi orang-orang Islam. Mereka membiarkan para penyembah berhala. Mereka sibuk mengobok-obok negara Islam. Lihat ya, Syria yang mayoritas penduduk dan penguasanya muslimin. Irak juga demikian. Yaman juga demikian. Bahkan mereka ingin menyerang Saudi Arabia yang jelas-jelas muslimin dan bertauhid. Mereka anggap sebagai tauhid, ya, rajanya dan penduduknya dianggap kafir. Nas'alu samal afiyah. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu pula negeri kita, pemerintah kita muslimin, keumumannya, ya, aparatur negara juga muslimin dan rakyat muslimin. Mereka anggap kafir karena bukan dari kelompok mereka, sehingga mereka rela meledakkan bom di beberapa tempat sebagai bentuk jihad menurut mereka. Sungguh tindakan bom bunuh diri itu adalah tindakan pengecut, bukan tindakan jihad yang disyariatkan Allah Ta'ala. Mereka tidak ada musuh, mereka meledakkan dirinya. Dan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sekali-kali kita menganggap bahwa apa yang mereka lakukan dari tindakan bunuh diri ini adalah termasuk syahid. Jangan. Bom bunuh diri adalah bukan perbuatan suci, bukan perbuatan syar'i. Lihat ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsahu bihadidatin fadidatu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan besi, pedang, tombak atau semisalnya, dan itu ada di tangannya, maka dia akan terus melakukan perbuatan semisal itu. Dia akan menikam perutnya dengan barang itu di dalam neraka jahanam, kekal dikekalkan selama-lamanya. Nas'alullah salamul afiyah. Apalagi dengan bom. Bomnya di mana kira-kira? Bomnya di badan sendiri, dirakit, ditaruh di badan sendiri. Itu dianggap jihad. Padahal mereka ledakan di tengah masjid ketika muslimin sedang sholat Jum'ah di Mapolresta Cirebon. Kita lihat apakah ini benar-benar jihad? Apakah ini syar'i? Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kita mudah tertipu hingga jelaskan kepada anak-anak kita bahwa apa yang mereka lakukan itu bukanlah pahlawan-pahlawan yang terpuji, tapi mereka adalah orang-orang yang salah mengerti tentang ajaran Islam yang suci. Mereka keliru. Perhatikan apa yang dikatakan Rasulullah SAW tentang bimbingan dalam jihad. Beliau telah menyampaikan kepada pasukan panglima perang, ya, pada panglima perang yang memimpin pasukan ketika akan diberangkatkan, apa kata Rasulullah SAW? Beliau bersabda, ughzu fi sabilillah, qatilu man kafara billah, ughzu wala taglu wala taghdiru wala tamsulu. Kata Rasulullah SAW, kalian berangkat peranglah di jalan Allah dengan menyebut nama Allah. Perangilah mereka orang-orang kafir. Berangkatlah kalian berperang dan jangan kalian berlaku curang. Dan jangan kalian berlebih-lebihan. Dan jangan kalian mencincang. Dan jangan kalian wala taqtulu walidan. Jangan kalian membunuh anak-anak. Dalam hadis yang lain, wamra'atan, jangan membunuh perempuan. Wala syahon kabiran, dan jangan membunuh orang yang sudah tua. Lihat bimbingan Rasul SAW kepada panglima-panglima perang yang dikirimnya. Kemudian apa kata beliau? Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin. Bila engkau jumpa dengan mereka musuh-musuhmu dari kalangan musyrikin, fad'uhum ila salasi khisanin. Tawarkan pada mereka tiga perkara. Ya. Fa ayyatuhuna ma ajabuka faqbal minhum wa kuf anhum. Manapun yang mereka terima dari tiga tawaran ini, yang kau tawarkan, terimalah apa yang mereka mau. Tahan, jangan perangi mereka. Summat'uhum ilal Islam. Pertama, seru mereka kepada Islam. Fa'in ajabuka, faqbal minhum. Kalau mereka terima mau masuk Islam, terima Islam mereka. Kuf'anhum, tahan, jangan perangi mereka. Fa'inhum abau, kalau ternyata mereka menolak, fasalluhumul jizyah. Yang kedua, tawarkan mereka harus bayar jizyah. Ya, fa'inhum ajabuka, kalau ternyata mereka terima menawar tawaranmu, dia siap membayar jizyah upeti, faqbal minhum, terima, jangan kau perangi mereka. Kuf anhum, tahan. Fa'inhum abu, ya, kalau mereka tanya abau menolak, fasta'in billah wa qatilhum, engkau minta tolong kepada Allah, perangi mereka. Sehingga hadirnya dimulakan Allah, kekeliruan orang yang memahami jihad membuat generasi muda kita ini, subhanallah, sayang nyawa mereka, dijadikan korban untuk kesalahan ideologi yang sesat ini. Kemudian hadirin, yang ketiga juga, kita orang tua harus menjelaskan kepada anak-anak kita kewajiban rakyat kepada penguasa untuk taat dalam perkara yang ma'ruf. Tidak serta-merta atau semena-mena menyoal, mengkudeta, menggulingkan, mendemo. Hati-hati, Allah telah perintahkan kita seluruh mukminin, ya ayyuhalladzina amanu atiullah atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian pada Allah, taatlah pada Rasul dan pada penguasa kalian. Kalau ternyata kita diuji, penguasa kita zalim, penguasa kita tidak adil, penguasa kita banyak melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, korupsi, kolusi, nepotisme dan semisalnya umpamanya, maka bagaimana sikap kita? Sungguh hadirin, Rasulullah SAW membimbing bukan dengan demonstrasi, bukan dengan kudeta menggulingkannya, memberontak padanya, tidak. Tapi beliau katakan, man aroda ayan sholadil sultan, siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa, fi amrin dalam satu urusan, fala yubdihi ala niyah, jangan dibeberkan di muka umum, di mimbar-mimbar, di jalan-jalan, turun, membeberkan aib-aib kekurangan pemerintah, di majalah-majalah, buletin-buletin, orasi, dan berbagai macam demonstrasi, jangan. Namun kata beliau, lakin liyakhudha biyadihi fayakhlubihi, datangi penguasa, pegang tangannya, bicara sembunyi atau rahasia tertutup, fain qabila minhu fadzaka, kalau dia terima maka itu yang dimaukan, wa illa kana qad adda alladhi 'alaihi lahu, kalau penguasa tidak terima nasihat kita berarti hak sebagai penasihat kita sudah sampaikan, hak memberi nasihat sudah kita sampaikan. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, sungguh ini diantara cara kita bagaimana membentengi keluarga dan anak-anak kita dari pemahaman yang sangat berbahaya ini. Di samping kita menjelaskan ya kewajiban rakyat kepada pemerintah, juga kita menjelaskan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menasihati penguasa, etika kepada mereka. Juga yang kelima hadirin, kita hendaknya memahami klasifikasi kafir dalam agama ini. Tidak semua orang itu kafir halal dibunuh. Dari empat macam kafir yang boleh dibunuh di perang hanya satu, kafir harbi, yang menyerang kita, yang membunuh kita, yang mengancam kita, yang memerangi kita. Adapun kafir mu'ahad, adapun kafir zimmi, kafir musta'min, semua tidak boleh dibunuh. Mereka punya hak dilindungi, mereka punya hak untuk ya kita jaga darahnya, hartanya. Ya, demikian jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Barangkali karena waktu yang sudah ya habis, jam 6 ini ada penyampaian yang lain dari Al-Ustaz Naam Abu Bedan, insyaAllah barakallahu fikum. Ini sekedar apa yang kami mampu sampaikan, mudah-mudahan membantu atau memberikan masukan kepada kita untuk sama-sama kita berusaha membentengi generasi kita dari pemahaman yang sangat berbahaya ini. Karena korbannya bukan hanya orang lain, bahkan dari korban para teroris, orang tua sendiri kalau tidak mau seperti apa yang ada pada mereka, tidak mau baiat seperti mereka, mereka anggap kafir. Sehingga banyak mereka nikah tanpa wali orang tuanya, karena menganggap orang tuanya tauhid kafir, nikah di tangan ustadznya. Mereka anggap KUA kafir, enggak perlu pakai surat nikah, enggak sah, kafir. Mereka nikah sendiri dengan di bawah tangan ustadznya. Perbuatan ini semua adalah menyimpang dan salah. Kita akan menuai kerugian kalau kita tidak waspada. Waspadalah, hati-hatilah para jamaah yang dimuliakan Allah. Kita berdoa pada Allah, semoga Allah membimbing kita dan keluarga kita, anak keturunan kita, untuk terus di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa barakallahu fikum. Mohon maaf bila khilaf dan kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu laporan KBM yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ubaidah. Pada beliau kita persilakan.